Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, kita masih bisa menikmati berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang sangat besar, yang sangat banyak yang Allah berikan pada kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita hingga akhir zaman. Di kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan sama-sama menyimak sebuah live, tausiah live atau kajian live dari Studio Indasiar, yang mana acara ini adalah bentuk kerjasama Radio Indasiar Cirebon, ya, bekerja sama dengan Radio Islam Samarinda Kalimantan, ya, yang mana akan diisi oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar Asewet Hafizullah Ta'ala dengan tema bermunajat kepada Allah di masa wabah. Dan di sini juga kami mengundang para pendengar semuanya yang ingin bertanya mengenai permasalahan agama, silakan bisa Anda kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp di 0853-1622-2226. Sekali lagi, 0853-1622-2226. Khususnya yang berkaitan dengan pembahasan. Pertanyaan kita pilih, artinya dianjurkan atau dikhususkan, diutamakan ya, berkaitan dengan pembahasan kita malam ini, yaitu berkaitan dengan wabah. Barakallahu fikum, ya. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Al-Ustaz Muhammad bin Umar Asewet Hafizullah Ta'ala sudah hadir di studio. Dan untuk mempersingkat waktu, ya, waktu dan tempat, kami persilakan. Silakan Ustaz. Tayyib, jazakumullah khairan. Wa iyyakum.